Bang request dari Sokibul Hajah tercinta yang malam hari ini lagi berbahagia, anaknya lagi di hitan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Masalah kalau sudah tak cinta, coba katakan jangan engkau diam membisu. Ku tak tahu mau datang, silahkan mau pergi, silahkan aku diam. Walas-walas dulu mas bro.